Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Sera. Mega Reto. Topi rompi pada di kanan kiri, kebaja kacamata hitam bergaya. Siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau. Lantas tuntas kriminalitas, layani kelas dulu luas dan tanpa batas. Lawan panas dengan turun tiga lalu lintas, cita-cita kuat jadi polisi. Waktu aku kecil mamaku bertanya, rompi pada di kanan kiri, ku baca kacamata hitam bergaya. Siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau.